Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita selesaikan pelajaran yang ke-15 ini, pembahasan seputar qabla dan ba'da. Qabla itu sebelum, ba'da setelah. Jadi kalau qabla itu artinya sebelum, ba'da itu artinya setelah. Faham ya? Pembahasan kita sekarang adalah seputar qabla dan ba'da. Qabla dan ba'da itu adalah dzaraf. Dzaraf apa? Zaman. Menunjukkan waktu. Sebelum, setelah, waktu atau bukan? Waktu. Kamu kapan perginya? Kapan kamu perginya? Setelah, nah, barakallahu fikum, 1 jam yang lalu misalkan. Nah, kemudian kamu kapan datangnya? Sebelum datangnya Pak Guru misalkan. Nah itu waktu. Qabla sama ba'da itu waktu. Paham ya? Dikenal dengan dzaraf zaman. Tulisannya kayak gini, yang enggak punya kitab ditulis ini ya, biar nanti tahu ya. Qabla sama apa? Sama ba'da. Nah, ini namanya apa namanya tadi? Barakallahu fikum, dzarfu az-zaman. Dzaraf yang menunjukkan waktu. Nah, kedua ini namanya apa? Dzarfu az-zaman. Paham ya? Dzaraf yang menunjukkan waktu. Pembahasan kita sekarang, isim yang jatuh setelah qabla dan ba'da itu bagaimana? Itu penting antum ketahui. Isim yang jatuh setelah qabla dan ba'da pasti majrur. Pasti apa? Majrur. Antum ketika dengar lafaz majrur enggak boleh gagal faham. Majrur itu tanda asalnya dengan apa? Kasrah. Marfu' tanda asalnya dengan apa? Dhamma. Mansub tanda asalnya dengan apa? Fathah. Kemudian majzum tanda asalnya dengan apa? Sukun. Itu istilah yang harus antum hafal. Istilah yang harus antum hafal. Ini perhatikan ya. Jadi ini nanti isim yang jatuh setelah qabla dan ba'da pasti majrur. Pasti majrur. Kita lihat. Qabla wa ba'da dzarfani lizzaman. Qabla dan ba'da kedua-duanya adalah dzaraf zaman. Dzaraf yang menunjukkan zaman, yaitu waktu. Dzaraf itu apa artinya? Dzaraf itu artinya wi'a. Artinya apa Ibrahim? Dzaraf apa artinya? Wi'a. Itu wadah. Yang namanya kejadian, kejadian itu pasti enggak terluputkan dari wadah. Kapan terjadinya? Di mana terjadinya? Kalau menunjukkan kapan terjadinya berarti waktu dzaraf zaman. Kalau tempat terjadinya berarti dzaraf makan. Faham belum? Tadi ada kebakaran. Kapan? Enggak kapan-kapan. Di mana? Enggak di mana-mana. Mungkin enggak gitu? Enggak mungkin. Antum sekarang, misalkan antum melihat ada kecelakaan. Antum ngomong sama teman-teman antum. Ya ikhwah, wahai saudara-saudara, tadi ada kecelakaan. Teman-teman antum nanya ke antum, di mana kecelakaannya? Enggak di mana-mana. Kapan? Enggak kapan-kapan. Benar enggak itu? Enggak benar. Pasti ada tempatnya, ada waktunya. Kapan? Ba'da dzuhri, setelah zuhur. Di mana? Amamal masjid, di depan masjid. Pasti ada waktu, ada tempatnya. Faham belum? Jadi suatu kejadian itu tidak akan terlepas dari dua wadah ini. Dua apa? Wadah, dua dzaraf. Ima dzaraf zaman, ima dzaraf makan. Zaman menunjukkan waktu, makan menunjukkan tempat. Paham? Ayo, kita lihat. Wal ismu alladhi ba'dahuma mudhafun ilaih. Isim yang jatuh setelah keduanya sebagai mudhaf ilaih. Ingat-ingat, mudhaf ilaih pasti apa Abdurrahman? Majrur. Jadi antum enggak boleh gagal paham. Mudhaf ilaih pasti majrur. Nah, jadi isim yang jatuh setelah qabla dan ba'da kedua-duanya apa? Isimnya majrur sebagai mudhafun ilaih. Antum lihat setelahnya, safara abi qabla usbu'in. Bapakku safar qabla usbu'in. Nah, qabla di sini ngartikannya bukan sebelum sepekan, bukan. Tapi kalau qabla usbu' ngartikannya apa? Sepekan yang lalu. Sepekan yang lalu. Ngartikannya gitu. Jangan sampai keliru ya. Safar abi qabla usbu'in. Bapakku telah safar sepekan yang lalu. Ngartikannya gitu. Paham ya? Nah, antum lihat syahidnya. Qabla usbu'in, bukan usbu'an, bukan usbu'un. Usbu'in majrur. Nah, barakallahu fikum. Antum lihat ini. Safara Abi, safara. Abi qabla usbu'in. Ayo ini syahid. Bapakku safar, ngartikannya sebelum sepekan, itu keliru. Sepekan yang lalu. Paham ya? Qabla usbu' sepekan yang lalu. Ngartikan gitu ya ini. Safara Abi qabla usbu'in. Bapakku safar sepekan yang lalu. Paham maksudnya? Syahidnya mana ini? Setelah qabla apa? Majrur. Sebagai mudhaf ilaih. Paham? Sepekan yang lalu. Kharajtu ba'da darsi. Aku keluar setelah pelajaran. Kalau ini benar, setelah pelajaran. Ba'da darsu atau ba'da darsa atau ba'da darsi? Gagal paham. Ingat-ingat. Ba'da darsa, ba'da darsi atau ba'da darsu? Perhatikan. Ba'da darsa, darsu atau darsi? Kita kata lewat kaidah tadi. Ba'da darsa atau ba'da darsu atau ba'da darsi? Ba'da darsa atau ba'da darsu atau ba'da darsi? Ba'da darsa, ba'da darsu, atau ba'da darsi? Nanti kalau dengar insyaallah bisa. Ba'da darsa, ba'da darsu, atau ba'da darsi? Ba'da darsi. Ingat-ingat majrur. Isim yang jatuh setelah ba'da itu majrur. Sebagai mudhafun ilaih, ingat-ingat. Ba'da darsi, qabla usbu'in. Paham belum? Antum baca ba'da darsu keliru. Ba'da darsa bagaimana? Gagal faham. Paham ya? Yang benar bagaimana yang benar? Ba'da darsi sebagai apa tadi? Mudhafun ilaih. Jangan keliru. Jangan keliru ya. Lihat lagi. Dhahabtu ilal masjidi qoblal adhani. Aku pergi ke masjid qoblal adhanu atau qoblal adhana. Qoblal adhani. Sebagai mudhaf ilaih. Paham belum? Majrur. Majrur tanda asalnya dengan apa? Fathah atau dhamma? Gagal faham. Majrur tanda asalnya dengan fathah atau dhamma? Majrur tanda asalnya dengan fathah atau dhamma? Majrur tanda asalnya fathah atau dhamma? Kasrah, ahsan. Ayo. Ini cuma jebakannya, harus paham, antum jangan gagal faham. Jadi antum pahami baik-baik. Majrur itu tanda asalnya dengan apa tadi? Husain. Dhamma atau fathah? Kasrah. Jangan tertipu. Paham ya? Jangan sampai antum masuk lubang dua kali. Paham ya? Paham ya? Jadi kalau sudah pernah masuk lubang itu, jangan masuk lagi ke lubang itu. Paham ya? Ewan ambarakallahu fikum. Antum sarjawan? Sarjawan? Nah, Allah yashfik. Nah, ini kenapa itu? Ewan, kita lihat sini. Kita lihat. Dhahabtu ilal masjidi qoblal adhani. Aku telah pergi ke masjid sebelum adhan. Ewan. Qoblal adhanu atau adhana? Qoblal adhani. Majrur sebagai apa tadi? Mudhafun ilaih. Setiap mudhaf ilaih pasti majrur ya. Naam, jangan sampai antum keliru. Kita lihat berikutnya. Usafiru ba'da syahrin. Aku akan safar ba'da syahrin. Jangan, aku akan pergi safar setelah sebulan. Tapi bagaimana ngartikannya? Ba'da, bukan qobla. Sebulannya akan datang. Belum. Kalau ini kan qabla. Safara abi qabla usbu'in. Bapakku safar sepekan yang lalu. Sudah safar belum berarti? Sudah. Kalau ini mau safar, usafiru ba'da syahrin. Aku akan safar na'am barakallahu fikum sebulannya akan datang. Paham ya? Paham belum? Jadi setelah sebulannya maksudnya adalah sebulannya akan datang. Paham belum? Seperti itu. Antum lihat itu bagan atau skema itu qabla usbu'in qabla dharfu zaman usbu'in mudhafun ilaih ba'da darsi ba'da dharfu zaman ad-darsi mudhafun ilaih qablu usbu'in gagal faham ba'du darsi gagal faham qabla sama ba'da ini upayakan di nasab pembahasannya bukan sekarang nanti masalah nahwu tapi antum bacanya jangan qablu jangan ba'du qabla sama ba'da. Faham? itu perlu diperhatikan baik-baik. Qabla darsi, qablu darsi enggak boleh. Ba'du darsi enggak boleh. Untuk saat ini enggak boleh ya. Jadi ba'da qabla. Faham insyaallah? Ewa, kesimpulannya pelajaran yang kita ambil pada malam hari ini adalah apa? Seputar qabla dan ba'da. Qabla dan ba'da dua-duanya adalah dzaraf zaman. Yaitu dzaraf yang menunjukkan waktu. Isim yang jatuh setelah qabla dan ba'da pasti apa? Majrur. Majrur tanda asalnya dengan apa tadi? Dhamma atau fathah? Majrur tanda asalnya dengan apa tadi? Dhamma atau fathah? Masuk lubang dua kali. Paham ya? Nah, gagal paham. Majrur tanda asalnya dengan apa tadi? Fadil, dhamma atau fathah? Kasrah. Paham ya? Jangan sampai keliru. Yang dengan dhamma itu apa namanya? Marfu'. Yang dengan fathah itu apa namanya? Mansur. Mansub. Mansub. Jangan sampai keliru. Ada majrur, marfu', mansub. Majrur tanda asalnya dengan kasrah, marfu' tanda asalnya dengan dhammah, mansub tanda asalnya dengan fathah. Itu nanti tercatat. Nanti kalau enggak tahu tanya sama al-akh ini. Paham ya? Tanya catatan di marfu' tanda asalnya dengan dhammah. Mansub tanda asalnya dengan fathah, majrur tanda asalnya dengan kasroh. Setelah qabla dan ba'da itu isim yang majrur setelahnya namanya apa Ibrahim? Mudhafun ilaih. Paham soalnya ya? Kalau seperti ini susunannya qabla usbu artinya sepekan yang lalu. Kalau ba'da usbu sepekan yang akan datang. Paham ya? Paham belum? Ngertikannya gitu ya? Na'am barakallahu fikum, nasallallahu assalamatul afiyah, walhamdulillahi rabbil alamin.